dong deng deng dong deng deng deng dong deng deng dong deng deng deng dong deng dong deng deng. Kau sayangku, kau cintaku, kau pacarku, diriku. Kau cantikku, kau manisku, kau lucuku, diriku. Yeah. Neng neng dong neng neng nang dong neng neng dong neng dong nang dong neng neng dong neng dong nang dong neng dong nang neng. Kau genitku, kau nakalku, kau tetap jadi sayangku. Kau seksiku, kau centilku, kau manjaku, diriku. Ku ingin terus lama pacaran di sini. Ku terus mau hidup bersama kamu. Neng neng dong neng neng nong nong neng neng dong neng nong nang dong neng neng dong neng dong nang dong neng neng nong neng. Neng neng dong neng nong nang dong neng neng dong neng dong nang dong neng neng nong neng nong nang dong neng neng nong neng. Kau tawa. Terima kasih Indonesia Idol. Teriak.